semeko go ayam jago kalu kelakal semalam sento go ayam jago nak begawe jadi ngantuk naik perahu ke seberang ulu kalau kita nak berlaga ado gawe jangan malu-malu punya duit selawi tolong beli ke kue bolu kalau kita lah begawe banyak nian yang nak muat mantu. Nah, ini dia, sekuat lagi. Bang Jek, apa dia gawe, Bang Jek? Tak kata. Malah wigi, masuk logong keluar logong. Biasa, jangan kata. Kenapa? Ujang logong. Jadi? Rupanya, ujang tembokan. Kacau mata hitam di bentuk masih belum boleh juga. Umurku bergoyor tua, pecah muda rupanya saro. Apa inilah nasibku, pecah bujang yang idak laku. Memang gadis kurang setuju, piring bari retak seribu. Tiduk dewean, tiduk dalu selalu tanggi awan. Aku malu dengan tetanggo, kawan kula bebini galo. Umurku bergoyor tua, boleh bini badan dak kuawo. Apo inilah nasibku, pecah bujang yang idak laku. Memang nasib kurang beruntung, lama-lama buruk gantung. Tiduk dewean, tiduk dalu selalu tangi awan. Aku malu dengan tetanggo, kawan kula bebini galo. Umurku bergoyor tua, boleh bini badan dak kuawo. Apo inilah nasibku, pecah bujang yang idak laku. Memang nasib kurang beruntung, lama-lama buruk gantung. Thank you. mata duitan. Boleh cewek jahat, dia banyak rasan. Boleh cewek kurus, dia penyakitan. Boleh cewek gemuk, dia kuat makan. Memang sarok nyari yang setuluan. Memang sarok nyari yang secocokan. Boleh rambut panjang, banyak nian tumonyo. Boleh rambut pendek, dia pecak lanang. Ado cewek pendiam, ditekor ecak dak tahu. Kalau diparai, rupanya dia bisu. Memang sarok nyari yang seturuan. Memang sarok nyari yang secocokan. Kalau malam minggu pergi jalan-jalan, biar duit dikit, yang penting penampilan. Ado cewek cantik, mak kayo bidardari. Kalau dipasati, rupanya dia banci. Memang sarok nyari yang setuluan. Memang sarok nyari yang secocokan. Masih kurang juga, sudah banyak rokak, belum cukup juga. Segala macam cara yang dilakukannya, yang tidak halal masih dilajukannya. Itulah manusia yang tomak di harto, tidak takut di dosa, yang penting cepat kayo. Hilang rasa malu, mumpung lagi ado. Masang jalo kerep, besar kecil masuk galo. Banyak kalau tidur dapat caknya, siang malam mikir ke harto, ngerjakan sholat jadi lupa. Sudah banyak lah buktinya yang korupsi masuk penjara. Kalau harto tidak berkat, lambat laun habis juga. Sudah gaji besar masih kurang juga, sudah banyak rokak, belum cukup juga. Segala macam cara yang dilakukannya, yang tidak halal masih dilajukannya. Banyak kalau tidur dapat capnya, siang malam mikir ke harto, ngerjakan sholat jadi lupa. Sudah banyak lah buktinya yang korupsi masuk penjara. Kalau harto tidak berkat,

bening, airnya bening sejuk di tanah, air sungai Musi di Palembang, riaknya tenang, riaknya tenang, muara banyak perahu, banyak perahu indah menawan, air sungai Musi di Palembang, tempat berdayung, tempat berdayung ke Palembang. Rakit terapu, rakit terapu bersusun rapi, air sungai Musi di Palembang. Budaya Bari, budaya Bari, adat perahu indah menawan, air sungai Musi di Palembang, tempat berdayung, tempat berdayung ke seberang kota. Rakit terapu bersusun rapi, air sungai Musi di Palembang. Budaya Bari, budaya Bari, ada tau wong lagi.